Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baina aidina ar-risalah al-kutayb yusamma ar-risalah at-tabukiyah Auzadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam Abi Abdullah Muhammad Ibni Abi Bakar Ibni Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Nahnu fi tafsir qaulillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Min surat An-Nisa al-ayah at-tasi'ah wa khamsin. Qala al-Imam Qayyim rahimahullahu ta'ala wa tahtahu sirrun latif wa huwa dalalatuhu ala anna ma ya'muru bihi rasuluhu tajibu ta'atuhu fihi wa illam yakun ma'muran bihi bi'ainihi fil Qur'an fa tajibu ta'atur rasul mufradatan wa makrunatan padanya ada kedalaman makna yaitu menunjukkan bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam wajib mentaatinya sekalipun perintah beliau alaihi salatu wassalam secara ta'yin penyebutan penentuan perintah tersebut tidak didapati dalam Al-Quran sehingga hadis-hadis Rasul dalam hal perintah maupun larangan juga berdiri sendiri apa yang ditetapkan itu wajib maka wajib sebagaimana apa yang ditetapkan wajib oleh Al-Quran, apa yang ditetapkan itu ya terlarang, maka itu juga terlarang sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Quran. Maka wajib mentaati Rasul alaihi salatu wassalam mufradatan wa makrunatan, secara sendirian maupun secara bergandengan. Bergandengannya adalah dengan Al-Quran, sendirian secara hadis sendiri. Sehingga ini membantah adanya pendapat apa yang ditetapkan dalam hadis yang seakan itu bertentangan dengan Al-Quran, maka jangan diambil hadis itu. Pasti hadis itu palsu. Hadis itu lemah. Fala yatawahhamu mutawahhimun anna ma ya'muru bi rasul illam yakun fil Qur'an Wa illa fala tajibu ta'atu fihi. Maka janganlah menganggap adanya orang-orang yang memiliki anggapan, pemahaman bahwasannya apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, jika tidak didapat di dalam Al-Quran, maka tidak wajib mentaatinya. Yang diterima yang ada disebutkan dalam Al-Quran, yang tidak disebutkan dalam Al-Quran gak usah diikutin. Ini adalah anggapan yang fatal kelirunya. Naam. Sehingga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala memiliki kitab yang menjelaskan bahwasannya hadis itu berdiri sendiri menjadi hujjah. Nah, hujjatun as-sunnah binafsi. Menjadikannya hujjah hadis, hadis Rasul alaihi salatu wasalam berdiri sendiri. Secara perkaranya tidak ditakyin, tidak ditentukan, tidak disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, semisal syariat wajiban memelihara jenggot. Nah, perintah larangan isbal, larangan mentato, menipiskan alis, mengikir gigi, banyak syariat-syariat yang ditentukan dalam hadis yang secara ta'yin perkaranya tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Naam. Sebagaimana ada orang-orang yang demikian, kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak perlu diambil. Kalau bertentangan dengan, nampak bertentangan dengan Al-Quran, langsung dihukumi itu hadis palsu. Kama qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusiku rajulun. Sya'anun muttaqi'un ala arikatihi ya'tihil amru min amri fayakulu bainana wa bainakum kitabullah ma wajadna fihi min syai'in ittaba'nahu ala wa inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Hadis akhrajahu Tirmidzi wa shahahu Al-Albani. Hampir datang adanya orang sab'anun. Naam. Muhammad Mutaakhir orang yang senantiasa kenyang dirinya, yang bertelekan duduk bersandar di tempatnya yang tinggi, di dipan yang agak tinggi, datang kepadanya al-amru min amri, perkara dari urusanku, dari hadis Rasul alaihi salatu wassalam, dari sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dia pun mengatakan, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian ada kitabullah, Al-Quran. Apa yang kita dapatkan dalam Al-Quran dari satu perkara, itu yang kita ikuti. Artinya kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak usah diikutin. Sudah ada di antara kita dan kalian kok Al-Quran. Dan ini yang disebut Quraniyun, golongan kelompok yang hanya mengambil sumber syariat Al-Quran saja. Nah, maka dibantah oleh Rasul alaihi salatu wassalam, orang ini yang hanya mencukupkan Al-Quran, kata Rasul alaihi salatu wassalam, ala wa inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Alkitab dan yang semisal dengan Alkitab bersama Alkitab tersebut. Apa yang semisal dengan Alkitab itu? Ya ini As-Sunnah. Nah. Dan ini ikhwani fillah jazakumullah wa iyyakum telah ditetapkan oleh para ulama. As-Sunnah adalah masdarut tasri, sumber penentuan syariat yang ditetapkan bersama dengan Al-Quranul Karim, tidak terpisah dengan Al-Quranul Karim. Naam. Bahkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Al-Hikmah setelah Al-Kitab, maka yang dimaukan Al-Hikmah adalah As-Sunnah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, As-Sunnah. Alkitab dan As-Sunnah. Dalam hadis Rasul alaihi salatu wassalam, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati wa fi riwayah wa in tamasaktum bihima. Aku tinggalkan pada diri kalian dua perkara dan kalian tidak akan sesat menyimpang setelah dua perkara ini. Dalam riwayat yang lain ditegaskan, jika kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah wa sunnati, kitab Allah Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku, hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Perhatikan dalam lafaz hadis ini, Utitul kitab wa mislahu ma'ah. Aku diberikan Alkitab dan yang semisalnya bersamanya. Ini Al-Hadis. Sekali lagi, faedah dari ati'ullah wa ati'ur rasul. Keharusan taat kepada Allah, keharusan taat kepada Rasul. Ini juga memberikan faedah bahwasanya apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam sekalipun perkaranya tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an, maka wajib mentaatinya. Mentaati Rasul alaihi salatu wassalam mufradatan, secara berdiri sendiri, ataupun makrunatan, atau bergandengan dengan Al-Qur'an. Naam. Dan bahkan Al-Qur'anul Karim sangat banyak ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dari hadis. Dan hadis asbab urutnya adalah dari ayat Al-Qur'an, baik itu ditanyakan oleh sahabah ataupun yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam secara langsung. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala memiliki kitab yang sangat banyak, yang sangat bagus, tentang manzilatus sunnah, kedudukan as-sunnah di sisi Al-Quran. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa amma ulul amri. Nah sekarang lafadz selanjutnya, wa ati'u Rasul wa ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Wa amma ulil amri fala tajibu ta'atu ahadihim illa idan darajat tahta ta'atir rasul. La ta'ata mufradatan mustaqillatan. Adapun ulil amr, pemimpin, pemegang urusan kalian, yaitu al-umara wal-ulama, sebagaimana ini yang dirojihkan Al-Imam Nukasir rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, umara adalah ulil amri adalah umara dan ulama. Kata beliau, fala tajibu ta'atu ahadim, tidak wajib mentaati seseorang dari mereka kecuali. Nah, kecuali apabila berhubungan dengan ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Yang secara tidak langsung itu adalah taat kepada Allah. Karena man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. La ta'ata mufradatan mustaqillatan. Tidak ada ketaatan kepada ulil amr secara mandiri terpisah. Harus di bawah koridor konteks itu bagian dari ketaatan kepada Rasul, bagian ketaatan kepada Allah. Nah, makanya ati'u, kata ati'unya hanya dikenakan pada pihak pertama dan yang kedua, ati'ullah dan ati'ur rasul. Pada ulil amr tidak diulang kata ati'u. Kenapa? Pada ulil amr tidaklah ada ketaatan mustaqillah mufradah, terpisah tersendiri. Nah, ketaatan kepada Allah mutlak, tidak ada batas, tidak ada kata kecuali, mutlak. Ketaatan kepada Rasul mutlak, tidak ada kata kecuali. Akan tetapi ketaatan kepada ulil amr ada qaidnya, ada batasannya, ada kecualinya. Nah, ketaatan kepada Rasul mutlak. Ketaatan kepada ulil amr ada batasannya, ada kecualinya. Batasannya adalah selama itu tidak ada mengandung unsur maksiat, menyelisih Allah dan Rasul. Nah, silakan taat kepada ulil amr kecuali, nah, ada kata kecualinya. Kalau ulil amr itu memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan pada perkara maksiat. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan bagaimana dengan hadis Rasul alaihi salatu wasalam, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, man ata'ani faqad ata' Allah wa may ya'sini faqad asallah, siapa yang mentaati aku sungguh dia telah mentaati Allah, dan siapa yang bermaksiat kepadaku sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Kemudian kata Rasul, wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani, barang siapa yang taat kepada pemimpin sungguh dia telah mentaati aku, dan siapa yang menyelisih durhaka maksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku. Naam. Ini ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, ada batasannya ketika hal itu kita ketahui dengan adanya hadis yang lain. Naam, hadis yang lain yaitu yang menetapkan selama pemimpin itu tidak memerintahkan dalam kemaksiatan. Bahkan menjadi sebab turunnya ayat surah An-Nisa ayat yang ke-59 ini, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, ini turun berkaitan dengan pasukan yang diutus oleh Rasul alaihi salatu wasalam, pasukan khusus diutus oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian pemimpin pasukan khusus tersebut bertanya kepada pasukannya, bukankah Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kalian mentaati aku? Dijawab oleh pasukannya, bala, betul. Maka pasukannya itu diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Setelah terkumpul kayu bakar, pemimpinnya memerintahkan untuk pasukannya masuk ke dalam kobaran api, ke dalam kayu bakar yang sudah dibakar tersebut. Maka mereka ragu antara mentaati ataukah tidak. Kalau mentaati, masuk ke kubaran api, mati, terbakar. Kalau tidak mentaati, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentaati pemimpin. Bagaimana ini? Maka salah seorang di antara mereka menyatakan, "Mahraju min hadzan nar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jalan keluarnya dari api ini adalah Rasul alaihi wasallam. Kalau Rasul alaihi wasallam memerintahkan untuk masuk ke api tersebut, masuklah kalian, tapi kalau tidak, jangan. Maka mereka pun menemui Rasul alaihissalatu wassalam. Setelah mereka menemui Rasul alaihissalatu wassalam, apa kata Rasul alaihissalatu wassalam? Kalau mereka benar-benar masuk ke dalam api tersebut, maka mereka tidak akan pernah keluar lagi. Tidak akan pernah keluar lagi. Artinya, diazab, disiksa dalam api tersebut. Lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada. Kalau mereka masuk ke dalam api tersebut, tidaklah mereka akan keluar dari api itu selama-lamanya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menegaskan, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ini qaidnya. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak lain ketaatan itu hanya ada pada perkara yang ma'ruf, yang baik, yang tidak ada unsur dosa, yang tidak ada unsur maksiat. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Ahmad dari riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kaidnya. Ikhwan fil din azani Allah, sehingga sebab turunnya ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ternyata taat kepada pemimpin itu tidak mufradatan mustaqillah. Nah, tidak tersendiri terpisah. Pokoknya asal perintah pemimpin langsung ditaati. Apapun perintahnya, tidak ada batasannya. Batasannya apa? Innamat ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan kepada pemimpin hanya dalam hal yang ma'ruf. Ini, bayangin kalau tadi para sahabat betul-betul setelah mengumpulkan kayu bakar, kemudian setelah dibakar, mereka masuk ke dalamnya dengan alasan taat kepada pemimpin, karena pemimpinnya menyuruh masuk ke dalam api tersebut. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, lau dakhaltumuha, kalau kalian masuk, lau dakhaluha, kalau mereka masuk pada api tersebut, ma kharaju minha abada. Mereka tidak akan keluar dari api itu selama-lamanya. Sengsara. Nah, ini ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum. Sekalipun kepada pemimpin, misalnya Amirul Mukminin, baiat. Nah, janji setia itu pun janji setia dalam taat pada perkara kebaikan. Bukan untuk maksiat, bukan untuk dosa, bukan untuk penyimpangan, bukan untuk pelanggaran. Sekali lagi, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketaatan kepada ulil amr tidaklah mufradah mustaqillah, tersendiri dan terpisah. Harus digandengkan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul, karena qaidnya innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan hanya ada pada yang ma'ruf. Kama sahhani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, alal mar'i as-sam'u wat ta'ah fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi maksiatillah, fa in umira bi maksiatillah fala sam'a wala ta'ata. Hadis akhrajal Bukhari wa Muslim. Wajib bagi setiap orang untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, pemegang urusan. Pemerintah, pemimpin. Fima ahabba wa kariha, dalam perkara yang dia senangi ataupun dia benci menurut dirinya. Naam, dalam riwayat yang lain, fi usrin au yusrin, baik dalam hal yang perkara yang ringan ataupun perkara yang berat, yang sulit. Naam. Malam yu'mar bimaksiatillah, selama tidak diperintahkan bermaksiat kepada Allah. Berarti kan ini kaidnya. Ini prinsip. Malam yu'mar bimaksiatillah, selama tidak diperintahkan dengan maksiat kepada Allah. Fa in umira bi maksiatillah, maka jika diperintahkan bermaksiat kepada Allah, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Ini. Namun bukan berarti memberontak, tapi tidak mentaati perintah yang itu mengandung maksiat, itu aja. Kalau yang lainnya dalam hal-hal yang tidak bermaksiat, tetap taat, tetap mendengar. Nah, dan tidak kemudian memberontak. Ini prinsip. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di kitab Sarhus Sunnah, beliau menyatakan, man kharaja alal imam ala imamin min a'immatil muslimin fa huwa khariji. Kalau memberontak, siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam, dari imam kaum muslimin, memberontak, wa khariji, dia berarti khawarij. Waqad saqqa asal muslimin wa khalafal asar wa mitatuhu maitatan jahiliyah. Orang yang demikian sungguh dia telah memecah persatuan kaum muslimin, menyelisihi tuntunan hadis, dan matinya adalah mati jahiliyah, tidak di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sekalipun pemimpin tersebut zalim, jahatnya luar biasa, kedolimannya, kejahatannya, perintah maksiatnya kita tidak boleh mentaati. Tapi sekali lagi, bukan berarti kemudian kita memberontak, bukan berarti kemudian kita masuk ke dalam barisan khawarij. Beliau juga menegaskan, Imam Al-Barbahari rahimahullah, di halaman yang ke-24 dari kitab Sarhus Sunnah, wala yahillu qital sultan, tidak halal memerangi pemerintah. Naam. Tidak halal perang melawan pemerintah. Wal khuruj alaihim, tidak halal keluar membelot mereka. Wa in jaru, sekalipun mereka itu adalah jahat, dolim penguasa tersebut. Dalam hadis dinyatakan, wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, sekalipun pemerintah, penguasa itu memukul punggungmu, mengambil hartamu, zalim. Nah, menyiksa rakyatnya, merampas hartanya, tapi tidak boleh untuk kemudian memberontak. Naam. Sampai kapan? Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Sabar. Sampai pemerintah itu, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kalau mereka masih tetap sebagai muslim menegakkan salat, tetap sabar. Doakan kebaikan untuk mereka. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Dalam hadis nyatakan, madamu aqamus sholah, selama mereka menegakkan sholat. Dalam riwayat yang lain, wa intaro kufron bawahan, sampai engkau melihat kekufuran yang nyata, yang kamu memiliki hujah nanti di hadapan Allah bahwasanya dia benar-benar nyata kafir, baru boleh angkat senjata. Itu pun kalau kamu mampu. Kalau mampu, kalau tidak. Nah, jadi selama pemerintah itu muslim, nah, maka dilarang kita khuruj al-sultan, keluar memberontak kepada penguasa. Beda kalau kafir, baru boleh dengan syarat kalau punya kekuatan. Nah, ini prinsip ikhwan fiddin azani Allah. Dan prinsip ini kalau ditinggalkan, maka mafsadah kabirah, kerusakan yang sangat besar terjadi. Bukan hanya kurban harta benda, tapi nyawa. Hilangnya keamanan, ketentraman. Terancamnya nyawa, terancamnya harta benda. Keadaan menjadi kacau. Makanya hukumnya bughat, pemberontak, itu adalah dibunuh, diperangi. Nah, oleh pemerintah yang sah. Kembali beliau menegaskan, Imam Al-Barbahari rahimahullah, laisa fis sunnah qitalus sultan fa inna fi fasaduddin wad dunya. Tidak ada tuntunan dalam sunnah ini memerangi pemerintah. Karena memerangi pemerintah itu ada padanya kerusakan yang menimpa agama dan menimpa dunia. Nah, mafsadahnya lebih besar. Jahatnya pemimpin, penguasa itu lebih ringan daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh Khawarij, pemberontakan kepada pemerintah. Nas'allah salamah wal afiyah. Ini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, yang banyak terjadi pada harokah-harokah yang mengatasnamakan Islam. Pergerakan-pergerakan, harokah-harokah Islamiyah, pergerakan-pergerakan Islam yang mereka mendidik generasi-generasi mereka, digembleng berbagai doktrin mengatasnamakan agama untuk mereka menegakkan tauhid hakimiyah, kata mereka, menegakkan prinsip inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kemudian mereka menanamkan doktrin kafirnya pemerintah-pemerintah negeri-negeri kaum muslimin, sehingga mereka menyerukan untuk keluar, al-khuruj anil hukam, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, memberontak, menggulingkan pemerintah, mengkudeta pemerintah. Nah, ini banyak menimpa generasi-generasi yang punya semangat tetapi tidak dibimbing ilmu secara mendalam sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya celuna kitab Allah, mereka membaca kitab-kitab Allah. Yaqra'un, mereka membacanya, tetapi lam yujawizu hanazirahum, tidak melewati bacaan mereka adalah kerongkongan-kerongkongan mereka. Naam. Yang dikenal disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam sufahaul ahlam. Naam. Orang-orang yang tidak mendalam ilmunya, yang masih umur-umur muda, hanya semangat mendalami bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dengan dangkal. Dibakar api semangatnya untuk benci kepada pemerintah, pemerintah kaum muslimin, dan mereka menyatakan pemerintah-pemerintah kaum muslimin sebagai taghut yang harus diingkari, diperangi. Munculnya generasi-generasi penerus paham Khawarij. Maka generasi yang demikian ajak kembali untuk mendalami semisal surah An-Nisa ayat 59 ini. Ya. Karena di antaranya mereka itu didoktrin taat kepada pimpinan-pimpinan mereka saja. Nah, dengan baiat-baiat bid'iyah, baiat-baiat bid'ah yang menyelisih sunnah. Ini pergerakan-pergerakan Islam yang mengatasnamakan Islam banyak. Nah, baik yang mereka di bawah tanah ataupun di atas tanah, yang rahasia sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Walhamdulillah pemerintah kita, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, di antaranya tegas kepada mereka untuk melarang nah paham-paham Khawarij, dan itu adalah termasuk paham-paham radikal yang mengatasnamakan Islam. Wa na'udzubillah. Sekali lagi, taat ulil amr laisa mufradatan mustaqillah. Harus dikembalikan kepada ketaatan kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya masih menjelaskan tentang ayat ini, insyaallah taala kita akan lanjutkan membacanya pada pertemuan berikutnya. Wa naktafi hadzal qadar, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you.